Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fid din azani Allahu iyyakum wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita senantiasa panjatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kita senantiasa pula mendapatkan limpahan nikmat hidayah dan taufiknya hingga saat ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita untuk kita alhamdulillah pergunakan dalam berpegang teguh dengan agama Allah, menambah amal ibadah kita. Walhamdulillah, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang Allah Ta'ala sebutkan sebagai orang-orang yang beruntung dikala Allah Ta'ala menghabarkan kebanyakannya manusia berada dalam kerugian. Innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq, dan orang-orang yang saling bernasihat kepada kebenaran. Wa tawasaw bisabr, dan orang-orang yang saling bernasihat ke dalam kesabaran. Semoga Allah Ta'ala menjadikan majlis kita, pertemuan kita sebagai tambahan bagi keimanan kita, karena Allah Ta'ala menyebutkan wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. Dan Asy'ab Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, di dalam tafsir beliau terhadap surah Al-Asr, beliau menyatakan wala yakunul iman bi'adamil ilm, tidak akan terrealisir iman tanpa ilmu. Tidak akan terwujud iman tanpa ilmu. Wala yatimmu illa bih, dan iman tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu. Maka alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menambah keimanan kita dengan sebab kita mempelajari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulnya, mengkaji, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga pertemuan kita juga menjadi tambahan bagi kita sebagai amal saleh, menjadi tambahan pemberat amal kebaikan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga menjadi sarana tawasau bil haq wa tawasau bisabr. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, pertemuan kita malam hari ini melanjutkan kajian kitab Adda wa Dawa karya al-Imam al-Alamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, atau juga dikenal kitab ini dengan nama Jawabul Kafi. liman sala andawa isafi. Jawaban yang mencukupi bagi orang yang bertanya tentang obat. Yang bisa menyembuhkan. Karena pembahasan kitab ini ikhwan fillah sebagaimana telah kita ketahui adalah pembahasan yang sangat bagus yang dipaparkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah untuk mengobati penyakit kolbu, penyakit rahani yang itu adalah lebih berbahaya dibandingkan penyakit badan. Lebih berbahaya dibandingkan penyakit badan. Karena penyakit badan risiko paling buruknya adalah kematian. Setelah kematian maka penyakit itu tidak lagi bisa dirasa. Tidak lagi ada pengaruh dan efeknya. Namun kalau penyakit rahani, penyakit kolbu tidak terobati, maka dampaknya penyakit tersebut, tingkat kebinasaan dan rasa penyakit atau rasa sakit yang akan dirasakan itu terbawa hingga yaumul kiamah, kehidupan di akhirat, bahkan lebih dahsyat dibandingkan rasa sakit yang dirasa di dunia. Ikhwan fillah jazakumullah, melalui kitab ini Al-Imam Qayyim rahimahullah telah kita ketahui beliau memaparkan berbagai penyakit-penyakit yang bisa saja diidap oleh manusia, yang berdampak adalah keburukan bagi manusia dunia maupun akhiratnya, dan dampak jelek akibat buruk dari penyakit rohani yang tidak lain berwujud dalam berbagai bentuk penyimpangan, dalam berbagai bentuk dosa dan kemaksiatan. Ini dampak-dampaknya telah kita kaji. Al-Imam Qayyim menyebutkan lebih dari 70 bahaya dampak jelek dari dosa dan maksiat. Kemudian di akhir dari kajian kita telah kita mulai paparan Al-Imam Qayyim rahimahullah tentang macam-macam dosa, macam-macam dosa dan penyimpangan. Dari beliau menyebutkan bahwasanya dosa itu dibagi menjadi dua, kabair dan saghair. Ada dosa-dosa besar dan ada dosa-dosa kecil. 6. Kemudian beliau menyebutkan di antara macam-macamnya yang telah kita lewat, di antaranya adalah asyirku wal kibru, dosa syirik dan juga dosa kesombongan. Kemudian di antaranya yang lain adalah al-qaul 'alallah bila ilmin fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Dan ini pembahasan bab terakhir kita di pertemuan sebelumnya, yaitu dosa berpendapat atau mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Berpendapat atau mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Baik itu menyangkut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah ataupun perbuatan-perbuatannya Allah. Sekali lagi, di antara dosa yang itu adalah setara dengan kesyirikan, ikhwanu jazakumullah, yakni al-qaul 'alallah bila ilmin fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Berbicara, berpendapat, mengatakan tentang Allah Ta'ala tanpa ilmu dalam hal nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah ataupun perbuatan-perbuatannya Allah Ta'ala. Di antara dalil yang menunjukkan demikian Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 169. Surah Al-Baqarah ayat 169. Innama ya'murukum bisu' wal fahsai wa antakulu allahi ma la ta'lamun. Tidak lain syaitan itu memerintahkan kalian berupa perbuatan jelek, bisu' perbuatan jelek, wal fahsya' dan perbuatan keji. Asu' wal fahsya' bedanya, kalau fahsya itu kaitannya dengan perbuatan-perbuatan keji yang berkaitan dengan syahwat. Wa antakulu allahi ma la ta'lamun, dan agar kalian berpendapat tentang Allah ma la ta'lamun, apa-apa yang kalian tidak ilmui. Termasuk ya, godaannya syaitan, upaya yang syaitan memerintahkan manusia agar manusia memiliki keyakinan, memiliki pendapat tentang Allah Ta'ala tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Tanpa ilmu artinya tanpa bimbingan Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena al-imanu billah, beriman kepada Allah, ikhwan wa jazakumullah, diantaranya adalah menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala baik berupa nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah ataupun perbuatan-perbuatan Allah, apa yang Allah tetapkan untuk dirinya baik dalam Al-Quran maupun melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Karena yang paling mengetahui tentang diri Allah itu adalah Allah sendiri. Kemudian Allah wahyukan dan Allah beritakan, Allah sampaikan kepada Rasulnya. Ya, Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk menyampaikan kepada umatnya, kepada manusia, tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan segala perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada pendapat, perkataan, keyakinan tentang Allah subhanahu wa ta'ala tanpa didasari nas, dalil-dalil Al-Quran, ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasul yang sahih, itu berarti al-qaul ala Allah bila ilmin, berpendapat tentang Allah tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Naam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Di antara dalil yang lainnya pula surah Al-A'raf ayat 33. Kul innama harrama rabbiyal fawahisa ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghiya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak lain Allah mengharamkan, Rabb kita mengharamkan fawahis, perbuatan-perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak ataupun yang tidak nampak, wal ism, dan Allah mengharamkan dosa, wal baghy bi ghairil haq, perbuatan zalim tanpa hak, melanggar hak tanpa hak, wa an tusyriku billah, dan agar, dan yang Allah larang adalah kalian menyekutukan Allah yang Allah tidak datangkan padanya sultan, yakni ilmu. Wa am taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan juga Allah mengharamkan untuk engkau, untuk kalian berpendapat tentang Allah ma la ta'lamun, apa-apa yang kamu tidak ketahui. Ini artinya ikhwan fillah jazakumullah, kita memiliki akidah keyakinan tentang Allah, kita memiliki pendapat tentang Allah, menetapkan untuk Allah apa yang harus kita imani, harus didasari apa? Harus didasari apa? Ilmu. Harus ada ilmunya. Naam. Dan ilmu sebagaimana yang ditegaskan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana disebutkan Imam Al-Baihaqi dalam Diwan As-Syafi'i, beliau mengatakan al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah dan yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah wahyu. Wahyu berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan wahyu berupa hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah sallam menyampaikan dari apa yang dari diri beliau sendiri, namun tidak lain wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Maka sekali lagi, akidah ahlu sunnati wal jamaah menetapkan tentang Allah Ta'ala, tentang berkaitan dengan zatnya Allah, nama Allah, sifat Allah, perbuatannya Allah, itu adalah apa yang Allah tetapkan dan Rasulullah SAW tetapkan berdasarkan nas-nas yang sahih, baik Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Imam Nukayyim rahimahullah di dalam kitab beliau ini, beliau menyatakan wa yalidhalika fi kibaril mafsadah, dan setelah itu dalam hal besarnya kerusakan setelah dosa syirik, ya, setelah besarnya kerusakan dosa syirik adalah al-qaul 'ala Allah bila ilmin, berpendapat tentang Allah tanpa ilmu, fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, dalam nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dan perbuatannya Allah. Bahkan dalam satu keadaannya ikhwan, orang yang berpendapat tentang nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah, perbuatan Allah yang tidak ada dasar ilmunya, itu bisa jadi lebih berat, lebih parah daripada dosa syirik. 6. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menyatakan fa innal musyrik al-mukir bi sifati rabbi khairun minal mu'attil jahid li sifati kamali. Karena orang yang musyrik yang masih mengakui sifatnya Allah. 6. Sebagian orang musyrik masih mengakui sifat-sifat Allah Ta'ala sesuai dengan nas-nas Al-Qur'an, namun mereka menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Itu lebih baik terkadang dibandingkan orang yang mu'attil jahid li sifati kamalih, orang yang menolak menentang sifat kesempurnaannya Allah. Nah, sehingga di antara mereka maunya ikhwan jazakumullah tidak terang-terangan kalau menentang nama dan sifat kesempurnaannya Allah. Tetapi kenyataannya mereka menyerupakan Allah dengan sifat makhluk, atau karena tidak ingin menyerupakan Allah dengan makhluk, akhirnya mereka terjatuh pada ta'til, menolak sifat. Ketiga, misalnya ayat innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah adalah maha mendengar dan maha melihat. Loh, kalau Allah maha mendengar, wong makhluk juga bisa mendengar, sama dong. Allah mendengar, makhluk mendengar, ini berarti menyamakan. Tidak boleh. Ya. Terus bagaimana? Kalau begitu jangan ditetapkan sifat mendengar bagi Allah. Nah, terus ayat innallaha sami, sesungguhnya Allah adalah maha mendengar, jangan diartikan mendengar. Nah terus, serahkan saja kepada Allah. Allah yang Maha tahu apa maksudnya. Tidak boleh difahami mendengar. Allah Maha mendengar, memiliki sifat mendengar. Lihat. Ya, maunya pengin lepas untuk tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, tetapi caranya tidak benar, akhirnya justru terjatuh pada ta'til, menolak sifat. 6. Menolak sifat. Ikhwan wa jazakumullah. Sehingga terjatuhlah pada mereka ta'til sifat, ada yang secara total. Semuanya sifat-sifat Allah tidak ditetapkan. Ada yang menolak sebagian. 6. Seperti orang-orang Mu'tazilah. Ada yang menolak sebagian, menetapkan sifat Allah hanya 20. Menetapkan sifat Allah hanya 7. Menetapkan sifat Allah hanya 13. 6. Ini diantara terjatuh dalam penolakan sifat-sifat Allah, baik yang sebagiannya menolak secara keseluruhan ataupun sebagiannya menolak sebagian dari sifat-sifat Allah. Kemudian kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, sedikit mengulang dari beberapa alinea yang telah kita baca. Kata beliau, ikhwan jazakumullah, fa aina al-qadhu fi sifatil kamal wal jahdu laha min ibadatin wasitatin bainal ma'budil haq wa bainal 'abid yuqarribu ilaihi bi ibadati tilkal wasitah idaman lahu ijlala. Maka di mana letaknya kalau mencela atau mengurangi sifat kesempurnaannya Allah dan bahkan menolaknya, di mana letak ibadahnya, di mana letak pengagungan kepada Allah, di mana letak memuliakannya Allah Subhanahu wa taala, bahkan diserupakan dengan mengibadahi perantara-perantara. Itu ada di antara bentuk mereka menolak sempurna sifat kesempurnaan Allah, sehingga merasa Allah itu butuh wasa'id wal wasa'il, perantara-perantara. 6. Berdoa tidak langsung kepada Allah, tetapi melalui perantara-perantara orang-orang yang telah meninggal. Misalnya, ini adalah termasuk di antara bentuk al-qaul 'alallah bila ilmin. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan untuk kalian. Justru mereka berdoanya kepada selain Allah, walaupun maksud mereka supaya doa itu disampaikan kepada Allah. Maka ini adalah menunjukkan penentangan mereka terhadap kesempurnaan sifat Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala mendengar doa hamba-hambanya. Tidak perlu ada perantara. Sehingga Allah pun memerintahkan berdoa secara langsung. Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, beliau menyatakan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau lah kamu mohon pertolongan, mohon pertolonganlah kepada Allah. 6. Makanya di dalam tuntunan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasul, semuanya langsung doa itu adalah menyeru Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan Rabbi atau Rabbana atau Allahumma, semuanya langsung memanggil Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah disebutkan dengan makhluk, tetapi adalah yang dipanggil Allah, seperti doa istiftah Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil. Allahumma robba Jibril. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail, Israfil adalah Allah yang dipanggil. Naam. Atau misalnya Allahumma Rabbal Ka'bah. Ya Allah, Rabb pemilik Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala yang dipanggil. Atau menyebutkan nama-nama Allah taala. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Al-Qawi, ya Matin adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tuntunan Rasulullah SAW di dalam doa kemudian menyebutkan, memanggil nabi-nabi sebelumnya. Rasulullah tidak pernah mengajarkan berdoa memanggil ya Ibrahim, ya Nuh, ya Sulaiman, ya Musa, sampaikanlah doa saya. Enggak. Rasulullah pun tidak mengajarkan kepada para sahabat, kalau kalian doa, sebut nama saya, nanti saya akan sampaikan doa kalian. Tidak. Ikhwanizzakumullah. Tetapi kalau meminta doa supaya didoakan, maka ini boleh. Meminta untuk didoakan. Di dalam doanya yang diminta adalah Allah. Minta didoakan. Ikhwanizzakumullah. Adapun orang-orang yang mereka menolak kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah mereka merasa bahwasannya untuk sampainya doa mereka tidak bisa langsung didengar oleh Allah, tidak bisa langsung sampai kepada Allah, butuh wasilah, butuh perantara. 6. Ini ada termasuk al-qadh fi sifat kamil, fi sifatil kamal, yakni mengurangi sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Imam Qayyim rahimahullah, walihada haqqallahu an imamil mu'attilah fir'aun annahu ankara ala Musa ma ahbarahu bihi min anna rabbahu fawqas samawat faqala ya hamanu bnili sarha la'alli ablughu asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadiba. Surah Ghafir ayat 36-37. Surah Ghafir juga disebut nama dengan surah Al-Mu'min, surah ke-40. Untuk ini Allah Ta'ala menceritakan tentang imamul mu'attilah, imamnya mu'attilah, ya, pimpinan mazhab yang menolak sifat-sifat Allah. Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun. Di mana Fir'aun mengingkari Musa ketika Musa menghabarkan bahwasannya Allah, Rabbnya Musa, fauqas samawat, di atas langit-langit. 6. Di atas langit-langit. Dan ini akidah yang benar, bahwasanya Allah adalah fis sama, di atas langit. Ikhwan jazakumullah. Ketika Fir'aun menolak Rabbnya Musa alaihissalam yang keberadaannya di atas langit, faqalan Musa, Fir'aun mengatakan kepada pembantunya, pembantu dekatnya atau menterinya, dia mengatakan ya Haman, wahai Haman, ibnili sarha, buatkanlah untukku tangga, la'ali ablughul asbab, barangkali aku bisa sampai kepada pintu-pintu langit. Asbab as-samawat, pintu-pintu langit, fa'attali'a ila ilahi Musa, sehingga aku bisa melihat kepada Tuhannya Musa. Wa inni la'adunuhu kadiba, dan aku yakin Musa itu dusta. Karena Fir'aun tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Dia mengaku dirinya Rabb. Fir'aun, inni rabbukumul a'la, kata dia. Aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Namun secara fitrahnya dia namanya Rob, penguasa, segala penguasa, penguasa langit-langit dan bumi. Itu adalah secara akal dan fitrahnya dia menerima kalau itu di atas. Kalau di atas. Sehingga ketika dia mengaku dirinya sebagai Rob saja, mengaku dirinya sebagai Rob, Fir'aun ini, dia mensifati dirinya adalah A'la. Ini Rabbukumul A'la, kata dia. Sesungguhnya aku adalah Rabbmu yang maha tinggi. Makanya singgasananya di ketinggian. Nah, dan ini pun sesuatu yang yakni realita waki. Namanya biasa penguasa itu duduknya di atas. Iya toh ya. Ikhwanul jazakumullah. Singgasananya lebih di atas daripada bawahan-bawahannya. Nah, maka kalau namanya Rob kemudian disifati dengan A'la, itu adalah sudah gandengannya. Maka Fir'aun sendiri ketika dia ngakunya sebagai dirinya sebagai Rob, dia mengatakan ini Rabbukumul A'la. Iya. Sehingga ketika walaupun nadanya dia mendustakan Rabbnya Musa, mendustakan Allah, ya dia pun ingin ngebuktikan bahwasanya dia enggak akan dapat itu. Rabbnya Musa itu di atas. Ya Haman, buatkanlah untukku tangga supaya aku bisa sampai kepada pintu-pintu langit. Supaya aku bisa melihat, mendapati Rabbnya Musa. Dan aku yakin Musa itu adalah dusta, kata dia. Nah, ini terbersit ikhwan fillah jazakumullah, sebenarnya namanya Allah Rabb, Rabbus samawati wal ard, itu adalah di atas. Nah, makanya kita ikhwan fillah jazakumullah ketika dalam sujud, apa yang kita baca? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Naam. Kita sujud ihwanun jazakumullah, tetapi hati kita yakin bahwasanya Allah adalah di atas. Naam, nanti pembahasannya dalam masalah sifat al-ulu. Jangan difahami kemudian berarti Allah butuh arah. Ya ini di atas. Ini adalah ihwanun jazakumullah satu kekeliruan. Dan itu berarti menunjukkan terjatuh pada tasbih dulu. Seperti makhluk, kalau makhluk itu berada dalam satu posisi, maka dia butuh arah. Itu kalau makhluk. Namun ketika kita konteksnya membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna, maka konteksnya harus kita bawa laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang setara sama dengan Allah sesuatu pun. Jangan kemudian difahami seperti sifat makhluk. Seperti tadi, ketika Allah menyatakan dirinya Allah itu adalah maha mendengar, maha melihat, maka kita tetapkan Allah adalah sami, maha mendengar, basir, maha melihat. Tetapi pendengaran dan penglihatan Allah adalah sesuai kebesaran dan keagungannya Allah. Sifatnya adalah sempurna. Tidak sama dengan sifat makhluk. Karena secara bahasa adalah sama. Mendengar, melihat. Tetapi hakikat sifat adalah tidak sama. Ini harus difahami. Jangan nanti kemudian difahami seakan-akan menyamakan dengan makhluk. Maka ikhwan jazakumullah, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu juga yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah kitab Kasbus Subhat. 6. Beliau memberikan perumpamaan dalam masalah sifat makhluk saja, ya, secara bahasa sama, tetapi hakikat sifatnya adalah tidak sama. Manusia punya kaki, hewan pun juga punya kaki. Manusia bisa melihat, hewan juga bisa melihat. Apakah kemudian kita menerima kalau dikatakan mata kamu, penglihatan kamu sama dengan penglihatannya ayam. Kaki kamu sama dengan kaki ayam. Kan kita tidak terima. Secara sifat punya kaki sama, secara sifat punya penglihatan sama. Tetapi kaifiahnya, bentuknya dan hakikatnya adalah jelas tidak sama. Ini pada makhluk saja demikian. Walillahil masalul a'la, dan bagi Allah perumpamaannya adalah lebih tinggi daripada itu semua. Karena Allah adalah zat yang Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Wa huwas samiul basir, dan dia Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara sekufu dengan Allah sesuatu pun. 6. Ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, wahtajja Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari fi kutubihi 'alal mu'attilah bihadhihi. Dan Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari, 6, yang dulu beliau memiliki pemahaman Mu'tazilah. Awal kali beliau adalah memiliki pemahaman yakni Mu'tazilah, mengikuti bapak angkatnya. Kemudian setelah beliau bertambah ilmu dan mengetahui akidah para ulama al-muhaddisin, para ulama ahlul hadis, maka beliau pun kemudian meninggalkan madhab Mu'tazilah dan beliau kembali kepada pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Sebagai bentuk kembalinya beliau, taubatnya beliau meninggalkan madhab Mu'tazilah yang menetapkan sebagian sifat dan menolak sifat-sifat yang lain, beliau mengarang kitab, ya. Dan kitab ini adalah kitab terakhir beliau, menunjukkan beliau akidahnya adalah akidah ahli sunnati wal jamaah, termasuk menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah bukan hanya 20. Karena beliau menetapkan 20 atau 13 itu adalah ketika beliau memiliki pemahaman Mu'tazilah. Kemudian beliau bertobat, dan sebagai bentuk tobatnya beliau mengarang kitab yang dinamai kitab beliau adalah Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Ya, Al-Ibanah, penjelasan an Usulid Diyanah, tentang pokok-pokok agama. Namun kitab ini, ikhwan fillah jazakumullah, karena beliau memang sebagai tokoh besar, imam, sehingga ketika menjadi tokoh besar dan imam di saat masih memiliki pemahaman Mu'tazilah, beliau pun sudah punya murid yang sangat banyak. Nah, di antara muridnya itu banyak yang tidak mengetahui taubatnya beliau dan tidak mengetahui kitab karangan beliau terakhir itu. Sehingga di antara murid-murid beliau yang tersebar masih menyebarkan paham Asy'ariyah. Paham apa? Asy'ariyah, yang menisbahkan kepada beliau yakni Abdul Hasan Al-Asy'ari. Hingga saat ini paham Asy'ariyah itu masih ada, dan sebagian menjadikan itu adalah paham akidah ahli sunnah wal jamaah, yang sebenarnya adalah paham itu sudah dikoreksi oleh beliau sendiri, Abdul Hasan Al-Asy'ari, dan beliau mengarang kitab yakni menetapkan asma wa sifat sebagaimana ditetapkan oleh ayat-ayat dan hadis-hadis. Beliau tinggalkan paham Mu'tazilah yang menolak sebagian sifat-sifat, sehingga beliau terangkan dalam kitab tersebut Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Termasuk beliau membantah paham Mu'attilah dengan ayat Allah Ta'ala yang menceritakan penolakan Fir'aun, ya, terhadap Nabi Musa alaihissalam tentang sifat Allah Ta'ala. 6. Kemudian kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, wal qawlu 'alallahi bila ilmin wa syirku mutalaziman, dan berkata tentang Allah tanpa ilmu dengan syirik itu adalah mutalaziman, ya, saling berkonsekuensi satu dengan yang lainnya. Nah, kenapa demikian? Sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, orang melakukan kesyirikan, ikhwan wa jazakumullah, berarti dia menolak di antaranya adalah sifat al-uluhiyah, khasah lillah, menolak sifat ketuhanan yang khusus bagi Allah, sehingga dia pun beribadah kepada selain Allah, padahal ibadah itu semestinya hanya kepada Allah. Ini di antaranya. Dia sudah menolak sifat kesempurnaan Allah sebagai al-ilah, ilahul haq, al-ma'bud al-haq, sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Kalau dia akui bahwasanya Allah itu adalah ilahul haq, al-wahid, sesembahan yang berhak diibadahi yang hanya satu, tentu dia tidak akan beribadah kepada selain Allah. Sebaliknya juga, orang yang berkata tentang Allah tanpa ilmu, sampai pada tingkat menolak sifat-sifat Allah, itu sangat-sangat bergandengan bisa terjatuh dalam kesyirikan. Naam. Terjatuh dalam kesyirikan. Sehingga menolak sifat kesempurnaannya Allah. Sehingga Allah masih butuh kepada wasyaid. Di antaranya ini contoh. Allah masih butuh kepada wasyaid, perantara-perantara, berdoa tidak langsung pada Allah Ta'ala sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ini berarti menolak kesempurnaan sifat Allah, atau bahkan menolak sifat-sifat Allah secara total. Sehingga para ulama menyebutkan al-mu'attilah, semisal Jahmiyah, hulatul Jahmiyah, paham Jahmiyah yang mengikuti Jahm bin Safwan, yang menolak sifat-sifat Allah, telah dikafirkan oleh para ulama. Karena dengan itu berarti mereka telah menentang sekian ayat-ayat Allah yang menyebutkan tentang nama ataupun sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka menolak Allah adalah Sami bila Sama. Menurut mereka Allah mendengar tanpa pendengaran. Nah, sehingga mereka tidak menetapkan Allah itu maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha berilmu, maha hidup. Nah, itu mereka tidak tetapkan. Mu'attilah. Kemudian kata beliau ikhwan jazakumullah selanjutnya, walamma kanatil bid'ah al-mudillah jahlan bi sifatillah wa takdiban bima ahbara bihi an nafsihi wa ahbara bihi an rasulihi inadan wa jahla kanat min akbaril kabair. Sekarang beliau lanjutkan berikutnya yang masih ada kaitannya dengan yakni bentuk al-qaul 'ala Allah bila ilmin, berpendapat tentang Allah tanpa ilmu. Kata beliau, ketika bid'ah-bid'ah yang menyesatkan dikarenakan kebodohan, disebabkan kebodohan tentang sifat-sifat Allah, dan dikarenakan mendustakan dengan apa yang Allah khabarkan tentang dirinya dan apa yang dikhabarkan oleh Rasulnya tentang Allah Ta'ala, inadan wa jahla, sebagai bentuk penentangan dan karena kebodohan, kanat min akbaril kabair, maka bid'ah itu termasuk sebesar-besar dosa besar. Nah, sekarang berarti berikutnya, akibat berkata tentang Allah tanpa ilmu, maka terjatuhlah dalam bid'ah. Pendapat-pendapat yang tidak didasari ilmu, tidak didasari wahyu, Al-Quran maupun hadis-hadis Rasul, muncullah kemudian semisal bid'ah, yakni Jahmiyah, bid'ah Jabriyah, nah, bid'ah Qadariyah, bid'ah Mu'tazilah, Ini adalah bid'ah-bid'ah yang mereka menyimpang dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ikhwan jazakumullah. Berbicara tentang ketuhanan, tentang Allah Ta'ala sebagai ilah, al-ma'bud sebagai sesembahan, tanpa dibimbing ilmu, tanpa dibimbing dalil-dalil Al-Quran maupun hadis-hadis Rasul dengan pemahaman yang benar, maka mengakibatkan munculnya pendapat-pendapat, akidah-akidah, keyakinan yang menyimpang, yang keluar dari bimbingan syariat. Maka ini tidak lain namanya bid'ah. Hal yang baru, yang tidak ada tuntunan dalam hal syariat. Maka ini menjadikan sebab nilainya adalah akbarul kabair, termasuk sebesar-besar dosa besar. Bahkan sebagian bid'ah itu adalah mukaffirah, menjadikan pelakunya kafir, seperti bid'ahnya Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah. Nah, ini ikhwan fillah. Dan ini jangan dianggap tidak ada ya zaman sekarang. Ikhwan fillah. Sekarang ada muncul baru lagi, yakni hendak menghidupkan dan mengembangkan akidahnya Syekh Siti Jenar. Nah, tahu ya Syekh Siti Jenar? Nah, akidah manunggaling kaulolan Gusti. Nah, ikhwan fillah. Berbagai literatur, buku-buku dicetak. Begitu juga akidah, yakni al-khulul. Allah itu nipis ke sebagian makhluk. Kalau sudah nitis, bersatu dengan makhluk, nah, maka kemudian disitulah ikhwan jazakumullah, tidak ada zikir kecuali Allahu ana, ana Allah. Allah adalah saya dan saya adalah Allah. Nah, di sisi yang lain ada akidah bahwasanya Allah itu di mana-mana. Ya, Allah itu di mana-mana. Ada akidah yang menyebutkan tidaklah yang nampak di alam semesta ini kecuali di situ ada bagian dari ketuhanan. Nah, berbagai pendapat-pendapat bid'ah tentang Allah Subhanahu wa taala bila ilmin, tanpa ilmu. Nah. Sehingga kata beliau, ketika bid'ah yang menyesatkan karena kebodohan tentang sifat-sifat Allah dan karena mendustakan apa yang Allah habarkan tentang diri Allah dan apa yang dihabarkan oleh Rasul tentang diri Allah, maka bid'ah yang menyesatkan dalam hal ini menjadikan dia nilainya adalah min akbaril kabair, termasuk sebesar-besar dosa besar. Ya, bahkan seperti yang kita sebutkan tadi, bahkan sebagiannya masuk kepada mukaffirah, menjadikan pelakunya itu kafir. Nah, kalau sudah ngaku saya adalah Tuhan, saya adalah Allah, ya, ikhwan jazakumullah, ini akidahnya Fir'aun, jelas kafir. Nah, karena dia merasa dalam suluk, ya, yakni perjalanan penitian dia, awalnya menjadi hamba Allah, kemudian dia merasa memiliki titisan sifat kesempurnaan. Nah, kemudian pada tingkat pemahaman kasaf, dibukanya tirai antara dia dengan Allah, sehingga tidak ada lagi sekat, kata mereka. Tidak ada sekat, tidak ada batas lagi antara dia dengan Allah. Ya. Akhirnya muncullah zikirnya. Apa? Bukan subhanallah lagi, subhani, subhani, maha suci aku, maha suci aku. Ya. Bukan lagi yakni subhanallah, bukan lagi Allahu akbar, tapi ana akbar, ana akbar. Ya. Ikhwanizakumullah. Dzikirnya adalah anallah, Allahu ana. Saya adalah Allah, Allah adalah saya. Subhanallah. Kata beliau, wa in qasurat anil kufri wa kanat ahabba ila iblis min kabairid dunub. Walaupun sedikit levelnya di bawah kekafiran, sebagian bid'ah-bid'ah itu yang berkata tentang Allah tanpa ilmu itu masih di bawah kekafiran. Ya, yakni bid'ah yang bukan mukafirah tingkatannya. Namun kata beliau, bid'ah yang demikian lebih disenangi oleh